أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقلوبنا وسرنا حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah kerana sedar tak sedar alhamdulillah Allah telah mempermudahkan kepada kita untuk mempelajari sebuah buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah, yang mana alhamdulillah mukadimah sebelum ni telah pun kita bacakan rentetan ataupun salasilah para guru yang telah menyambungkan kita sehinggalah kepada beliau, dan insyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada sambungan kepada apa yang akan kita pelajari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nampaknya dia ada yang terhilang. Situ keluar puji je. Dia segala puji dia. Dia asal sini. Dia satu lagi dah. Ya, itulah. Mungkin tak boleh nak dielakkan. Iklan tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan masuk kepada sambungan apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, dan kita baru membacakan matan asal dalam bahasa Arab sebelum ni pada kelas yang mula-mula, dan kita sampai kepada terjemahan wa ba'du, adapun selepas itu. Okay. Maksud dia wa ba'du, insya-Allah kita akan masuk pada terjemahan yang berbunyi maka apabila hadis dan penjagaannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina wa ulumikum ajma'in Allahumma amin. Qala al-mutarjim, maka apabila hadis dan penjagaannya adalah antara cara yang paling dekat untuk menuju Allah Azza wa Jal berdasarkan asar-asar yang menyatakan perkara tersebut, antaranya sabda baginda Nabi SAW, sesiapa yang memberikan kepada umatku sepotong hadis yang dia dapat mendirikan sunnah dengan sebab hadis tersebut, atau dia dapat menolak bid'ah dengan sebab hadis tersebut, maka syurga adalah untuknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Ibn Abi Jamrah dalam mukadimah ini ingin mendatangkan kepada kita apa sebenarnya hujah beliau yang menggalakkan beliau untuk menulis, menghimpunkan sebuah buku yang menghimpunkan, yang mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akan mendatangkan kepada kita sekarang ini beberapa contoh hujah yang dipetik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa besarnya pengajian, penulisan yang ada kaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, maka apabila hadis dan penjagaannya, kita belajar hadis, kita memelihara hadis adalah antara cara yang paling dekat untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Maksudnya untuk kembali kepada keridaan Allah berdasarkan asal-asal. Ini berdasarkan hadis, ucapan para sahabat dan sebagainya. Antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memberikan kepada umatku sepotong hadis yang dia dapat mendirikan sunnah dengan sebab hadis tersebut, atau dia dapat menolak bid'ah dengan sebab hadis tersebut, maka syurga adalah untuknya. Dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan, siapa yang mengajar, yang menyatakan, yang memberikan kepada umat saya, kata Rasulullah, sepotong hadis yang mana dengan sebab hadis tersebut, dengan sepotong hadis tersebut, satu perkara yang bersifat sunnah, perkara yang bertepatan dengan syariat Allah, yang bertepatan dengan Islam, dapat dinaikkan, dapat ditinggikan. Hanya dengan kita baca hadis tadi, orang pun sedar, orang pun mengikut syariat Allah, ataupun orang melakukan kemungkaran, melakukan perkara bid'ah, benda yang bercanggah dengan kehendak Allah. Lantas kita pun baca satu hadis dengan harapan masyarakat kembali semula kepada Allah dengan menolak perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat tersebut. Akhirnya bila kita baca, orang pun teringat kepada Allah, sedar diri bahawa yang mereka lakukan selama ini bersalahan dengan kehendak Allah. Maka orang yang menyampaikan sepotong hadis tersebut, kata Rasulullah, maka syurga adalah untuknya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini di antara contoh hadis Rasulullah yang memberikan galakan kepada kita untuk mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, kalau kita lihat hadis ini, status hadis ini yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis dhaif. Okay, hadis ini bukan hadis sahih. Hadis ini adalah hadis dhaif. Cuma tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan untuk berkongsi pengalaman, maklumat bahawa sebenarnya hadis dhaif bukanlah bermaksud kita kena tolak semua hadis dhaif. Bila dibaca hadis dhaif, bukanlah bermaksud kita kena tolak hadis dhaif. Maksudnya kita kata auzubillah min hadis dhaif, aku berlindung diri daripada Allah daripada berpegang dengan hadis dhaif. Bukan itu matlamat para ulama mendatangkan hadis dhaif. Yang buat buku ni ulama hadis ni, tapi beliau yang menguraikan hadis Sahih Bukhari pun mendatangkan hadis dhaif dalam kitab ini. Bermaknanya tuan-tuan, hadis dhaif ini para ulama menyatakan, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menyatakan perkara ini dalam kitab Al-Azkar beliau, dalam mukadimah kitab Al-Azkar, Al-Imam An-Nawawi menyatakan, ulama berpandangan bahawa hadis dhaif boleh dijadikan sebagai hujah. Dengan maksud, boleh kita datangkan sebagai hujah untuk menggalakkan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ataupun untuk menjauhkan hati kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang membawa kemurkaan Allah. Maknanya hadis yang bersifat galakan, sama ada galakan untuk kita semangat beribadat ataupun galakan supaya kita menjauhi maksiat, kalau hadis itu hadis dhaif, boleh kita jadikan sebagai hujah. Contoh ada orang buat jahat, kita kata jangan ya akhi, kerana Nabi SAW sebut, kita pun datangkan sepotong hadis dhaif. Orang tadi pula kebetulan yang buat maksiat tu belajar hadis, dia kata hadis dhaif. Kita kata memang hadis dhaif, tapi sekarang saya bukan nak datangkan hukum, saya nak datangkan satu hadis untuk mengajak awak jangan buat maksiat. Jadi para ulama mengatakan dalam isu-isu fadailul a'mal, benda-benda yang menggalakkan seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah ataupun boleh menggalakkan seseorang untuk menjauhi perbuatan maksiat, hadis dhaif tiada masalah untuk kita datangkan sebagai hujah. Yang tak bolehnya kalau kita datangkan hadis dhaif untuk kita keluarkan hukum hakam, kita zahirkan hukum hakam yang kita petik daripada hadis dhaif tersebut. Yang itu tak boleh. Sebagai contoh tuan-tuan, sekarang ni kita akan dengar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari tidak mendatangkan walau satu pun hadis dhaif. Sebab tu bila apa-apa penghujah kita kata rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni. Maknanya bila Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahih beliau, hadis ini bukan hadis dhaif. Tapi tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari juga ada satu kitab. Namanya Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menggalakkan kita untuk taat kepada Allah. Taat kepada ibu bapa, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jangan sakiti manusia. Benda-benda yang menggalakkan orang untuk buat baik. Bukan nak cerita hukum hakam. Dan kalau kita rujuk kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari yang namanya Al-Adabul Mufrad, berlambak hadis dhaif. Jadi Imam Al-Bukhari ketika menulis kitab As-Sahih, beliau ada manhaj. Kerana ketika ini beliau ingin mendatangkan sumber hujah kepada hukum hakam syarak. Maka Al-Imam Al-Bukhari tidak mendatangkan hadis dhaif. Tetapi di dalam kitab beliau yang kedua, pengarang yang sama, ulama hadis yang hebat, dalam kitab yang bernama Al-Adabul Mufrad, tujuan Al-Imam Al-Bukhari adalah untuk memberikan galakan kepada masyarakat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, Al-Imam Al-Bukhari tidak melihat sebarang kesalahan untuk mendatangkan hadis dhaif dimasukkan di dalam kitab beliau yang bernama Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh beliau sendiri. Maknanya ketika dalam Sahih Bukhari beliau ada manhaj, kerana tujuan beliau nak cerita hukum hakam, tak datangkan hadis dhaif. Ketika dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tujuan beliau bukan nak menceritakan hukum hakam, tapi nak galakkan orang buat baik. Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis dhaif di dalam kitab tersebut. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar hadis dhaif, kita jangan kata, oh maknanya kena tolak lah tuan. Kita kena tolak. Bukan itu maksudnya. Maksud hadis dhaif itu adalah supaya boleh dijadikan sebagai dalil untuk menggalakkan orang melakukan perbuatan baik. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab-kitab sunan yang lain, contoh macam Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, ada hadis-hadis dhaif yang didatangkan oleh para ulama hadis ini. Kerana dalam beberapa keadaan, hadis dhaif apabila disokong dengan dalil yang lain, maka hadis dhaif tadi boleh diangkat martabatnya menjadi hadis hasan. Dan apabila dia berubah martabat menjadi hadis hasan, hadis hasan ketika itu boleh dijadikan sebagai sumber untuk mengeluarkan hukum hakam syarak. Jadi sebab itu para ulama tidak membuang hadis-hadis dhaif. Kerana kalau tak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, boleh dijadikan sebagai galakan orang buat baik. Dan kalaulah dalam beberapa keadaan boleh dinaik martabatkan, dinaik martabat kepada martabat hadis hasan, maka ketika itu hadis dhaif tadi disebabkan sudah berubah status, boleh menjadi hadis hasan dan boleh dijadikan sebagai sumber hujah. Sebab itu para ulama tidak membuang hadis-hadis dhaif. Dan pada hari ini ada beberapa golongan yang ingin mengajak masyarakat, asal saja hadis dhaif, seakan-akan dia hadis palsu yang kena ditolak. Jadi perkara ini bercanggah dengan tradisi dan juga disiplin ulama hadis sendiri. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari yang begitu cermat menilai hadis pun tidak membuang ataupun memusnahkan hadis-hadis dhaif. Jadi hadis yang kita baca tadi adalah hadis dhaif yang bagi galakan kepada kita supaya semangat untuk belajar ilmu hadis, semangat belajar mendengar ucapan Nabi, supaya boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat ikut, Allah Ta'ala akan memberikan syurga kepada kita. Antara sabda baginda Nabi SAW yang lain, sesiapa yang menjaga untuk umatku sepotong hadis, dia akan memperolehi pahala 71 orang Nabi yang sangat-sangat membenarkan. Maknanya ada 71 orang Nabi-Nabi yang begitu membenarkan Allah. Orang yang menjaga untuk umat kita, yang menjaga untuk umat Nabi ini sepotong hadis, cerita kepada masyarakat, menghafazkan masyarakat, baca kepada masyarakat, akhirnya masyarakat menjaga hadis tadi, menghafaz hadis tadi, menulis hadis tadi. Maka kata Rasulullah SAW, orang itu akan memperolehi pahala 71 orang Nabi yang sangat-sangat membenarkan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis ini hadis maudhu'. Hadis maudhu' maksudnya ini bukan ucapan Nabi. Ini rekaan yang disandarkan kepada Nabi dalam keadaan Nabi SAW tidak mengucapkan bicara ini. Tapi yang hairannya, mengapa Al-Imam Ibn Abi Jamrah mendatangkan hadis ini? Maknanya sepatutnya kalau betul ia hadis maudhu', tidak boleh para ulama menyandarkan sebarang ucapan kepada Nabi kalau ia bukan ucapan Nabi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang mendatangkan satu ucapan yang saya tak sebut, menipu dibuat pendustaan terhadap saya. Saya tak sebut, dia kata saya sebut. Saya tak pernah ucapkan ucapan ini, dia kata Rasulullah bersabda dengan sabda ini. Maka kata Nabi, orang yang buat penipuan terhadap saya, orang ini hendaklah menempah satu tempat dalam api neraka Allah. Maknanya satu dosa besar apabila ia bukan ucapan Nabi, tiba-tiba kita kata ia adalah ucapan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hairannya, mengapa Al-Imam Ibn Abi Jamrah datang ke hadis ini? Disebut lagi dan sabda baginda. Maknanya disandarkan ucapan ini kepada Rasulullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani pula mengatakan hadis ini hadis maudhu'. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpandangan wallahu taala a'la wa alam, berkemungkinan para ulama berbeza pendapat dalam menentukan status hadis yang kita dengar tadi. Sebahagian para ulama mengkaji kata hadis ini sebenarnya bukan ucapan Nabi. Ini yang saya cuba gambarkan, sebab mustahil seorang ulama yang begitu takut kepada Allah tiba-tiba menyandarkan satu ucapan dikatakan itu sabda Nabi. Takkan beliau tak kaji, sedangkan beliau memang ulama hadis. Maknanya bila fikir begitu mesti ada sebab lain. Dan bila kita rujuk, memang berlaku dalam perbahasan para ulama, ada beberapa hadis para ulama berbeza pendapat dalam menentukan status hadis tersebut. Ada ulama kata hadis ni maudhu', maknanya dia bukan ucapan Nabi. Orang buat dusta ke Nabi. Tapi sebagian para ulama kaji dengan hujah yang lain, mereka berpendapat hadis ini tidak maudhu'. Ia memang ucapan Nabi. Cuma mungkin status dia dhaif. Jadi tuan-tuan, saya berpandangan wallahu taala a'la wa alam, semoga ianya betul, bahawa Al-Imam Ibn Abi Jamrah mempunyai pendirian tersendiri terhadap hadis yang kita baca tadi. Sesiapa yang menjaga untuk umatku sepotong hadis, dia akan memperoleh pahala 71 orang Nabi yang sangat-sangat membenarkan. Maknanya berkemungkinan Al-Imam Ibn Abi Jamrah sendiri, bagi beliau hadis ini bukan hadis maudhu', sebaliknya ia adalah hadis Rasulullah yang mungkin statusnya dhaif. Banyak ya, kalau kita buka dalam perbahasan hukum, kita akan jumpa bahasa-bahasa ini. Contohnya, saya buat contohlah. Ada beberapa para ulama menyatakan hadis yang menceritakan tentang solat sunat tasbih, hadis itu maudhu'. Tapi bila kita rujuk balik dalam pandangan sebagian ulama, ada ulama kata hadis ini dhaif. Bukan maudhu', tetapi dhaif. Ada pula sebagian ulama kata bukan dhaif, hadis hasan. Boleh buat hujah. Jadi kadang-kadang perbezaan pandangan para ulama itu terhadap status mereka ataupun sikap mereka di dalam menentukan status hadis. Ada yang agak keras. Nampak orang ni macam ada unsur penipuan, kita kata dia ni seorang yang tidak boleh dipercayai. Jadi sebarang hadis yang diriwayatkan oleh orang ini, kita pukul rata dia itu adalah maudhu'. Sebab syarat seorang perawi, dia hendaklah bukan kaki penipu. Kalau dia kaki temberang, sebarang hadis yang diriwayatkan, terus para ulama akan pukul rata hadis ini maudhu', sebab yang meriwayatkan dia seorang kaki penipu. Kalau pernah penipu pun kena tolak terus. Tapi kalau dia bukan seorang penipu, orang baik, tapi ingatannya agak kurang, hafazan hadisnya agak kurang, maka dia akan berubah menjadi status hadis dhaif. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Al-Imam Ibn Abi Jamrah mendatangkan hadis ini, sedangkan Imam Ibn Hajar pula menyatakan hadis ini hadis maudhu', maka saya merasakan wallahu taala a'la wa alam, Al-Imam Ibn Abi Jamrah mempunyai pendirian tersendiri terhadap status hadis yang dikatakan hadis maudhu' ini. Baik, seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah, dan asar yang menyatakan perkara tersebut adalah banyak. Maknanya kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, saya datang kedua contoh saja. Ucapan Nabi SAW, kalau dikaji banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan galakan kepada umat Islam di dalam menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan asar yang menyatakan, asar ni kita kata dalil lah, dalil yang disandarkan sama ada Nabi ataupun ucapan para sahabat, yang menyatakan perkara tersebut, itu perkara yang mendorong kita untuk mendalami ilmu hadis, adalah banyak dalam keadaan saya telah melihat kesungguhan untuk menjaga asar-asar tersebut telah menjadi lemah, sedangkan kitab-kitab yang menghimpunkan asar-asar adalah banyak disebabkan kerana isnad-isnad bagi asar-asar tersebut. Baik, saya huraikan sikit. Kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, beliau nak menyatakan, cerita yang menyatakan tentang hadis Rasulullah ni penting dijaga ni banyak. Hujah begini, dalam kitab begini, ucapan sahabat, ucapan Nabi sendiri sangat banyak. Dalam masa yang sama, beliau mendapati ahli zaman beliau sudah mula tidak ada rasa tidak ada semangat yang kuat untuk mempelajari ilmu hadis, mempelajari hadis Rasulullah secara bersistem. Maknanya kaji siapa perawi ni, ni siapa perawi ni siapa. Maknanya rentetan sanad yang menggabungkan, yang menghubungkan di antara Rasulullah sebut ke sahabat, sahabat sebut ke tabi'in. Nama setiap generasi itu sudah mula tidak dikaji dengan baik. Sampai orang malas pula nak belajar hadis. Panjang pula nama orang ni, nama orang ni. Kena kaji orang ni pula. Akhirnya Al-Imam Ibn Abi Jamrah mendapati kesungguhan masyarakat ketika itu untuk mendalami hadis, disebabkan kitab hadis ni terlalu banyak. Disebabkan dinyatakan sekali nama para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka Al-Imam Ibn Abi Jamrah mengambil satu keputusan. Beliau tidak mendatangkan nama perawi yang menghubungkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para ulama hadis. Beliau hanya datangkan perawi yang paling tinggi sahaja, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan langsung daripada Nabi. Sebab tak nak bagi buku jadi tebal. Nak mudahkan masyarakat. Yang penting masyarakat dapat manfaat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka mungkin tak dapat belajar nama setiap para perawi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kata beliau, dalam keadaan saya telah melihat kesungguhan untuk menjaga asal-asal tersebut telah menjadi lemah. Nak menjaga hadis ni orang mula malas dah. Kenapa? Kerana sedangkan kitab yang menghimpunkan asal-asal tersebut, hadis-hadis tersebut banyak, jadi besar disebabkan kerana isnad-isnad bagi asal-asal tersebut. Kerana didatangkan nama perawi tadi. Contoh Imam Bukhari riwayatkan daripada guru dia. Guru dia daripada guru dia. Guru dia daripada guru dia. Bersambung sampai kepada Nabi. Kalau nama itu sampai 6-7 orang, maknanya setiap satu hadis campur dengan hadis yang kedua, buku jadi tebal. Orang jadi malas nak baca pula pada zaman tersebut. Jadi oleh kerana itu, katanya Al-Imam Ibn Abi Jamrah, maka saya telah melihat untuk saya mengambil sebuah kitab daripada kitab-kitab hadis yang paling sahih, yang saya akan ringkaskan hadis-hadis daripada kitab tersebut berdasarkan keperluan, dan saya akan ringkaskan isnad-isnad bagi hadis-hadis tersebut kecuali perawi hadis yang paling tinggi, iaitu para sahabat yang meriwayatkan hadis secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di sini kita boleh ambil satu pengajaran. Seseorang yang berilmu itu dia kena melihat bagaimana suasana setempat dia. Kalau zaman Al-Imam Al-Bukhari, mereka begitu mengambil berat dengan masalah sanad. Pernah orang buat satu pertandingan, banyak orang nak tengok betul ke Imam Bukhari ni orang yang memang hebat dalam ilmu hadis. Ulama Mesir lah zaman tu. Ada 10 orang ulama Mesir yang hebat dalam bidang hadis. Dia kata, jom setiap seorang cari 10 hadis. Maknanya bila ada 10 orang, satu orang 10 hadis akan jadi 100 hadis. Kita kona-kona sanad. Hadis ni sepatutnya daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan. Kita tukar. Sepatutnya hadis ni katakan yang meriwayatkan hadis ni Syu'bah. Kita kata yang meriwayatkan hadis ni Qatadah. Lepas tu kita tanya pada Imam Bukhari, pernah dengar tak hadis ni? Kita nak tengok dia ingat tak nama setiap guru-guru yang menyambungkan di antara dia sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Jadi ada 100 hadis. Kalau buat pertandingan kepada saya, memang pening habis lah saya. Memang tak ingat lah. Jadi dia buat satu majlis, Imam Bukhari pun datang, ulama hadis yang lain pun datang, panggil sekali dengan orang ramai. Lepas tu orang yang pertama pun kata, wahai Imam Bukhari, kamu pernah tak dengar hadis ni? Hadis ni bunyi sekian-sekian, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh si fulan. Fulan ini meriwayatkan daripada si fulan yang kedua. Si fulan pula riwayat daripada si fulan yang ketiga. Yang si fulan ketiga pula sebagai contoh riwayat daripada sahabat tertentu. Sahabat ni riwayat daripada Rasulullah. Rasulullah pun kata begini, awak pernah dengar tak hadis ni? Kata Imam Bukhari, saya tak pernah dengar hadis tu. Saya tak pernah dengar hadis macam tu. Jadi orang awam pun ketika itu terbeliak mata. Ya betul Imam Bukhari, tak pernah dengar hadis tu. Kami yang orang awam pun dah biasa dengar. Orang awam dengar sabda Nabi tu, dia tak tahu sambung-sambung perawi tu. Ulama yang tanya tadi, oh, maknanya Imam Bukhari tahu, saya telah putar-putarkan nama silsilah para ulama yang menyambungkan hadis ni. Tanya soalan yang kedua, berterusanlah sampai 100 hadis ditanya kepada Imam Bukhari, semuanya Imam Bukhari kata, saya tak pernah dengar hadis tu. Orang awam berkata, ya betul Imam Bukhari ni. Kata ulama hebat, tiba-tiba hadis yang kami biasa dengar, dia pula tak biasa dengar. Selepas selesai 100 hadis ditanya kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari pun kata, yang awak tanya hadis pertama tu, awak kata hadis ini diriwayatkan oleh si guru ini. Guru ni riwayat daripada guru yang kedua. Guru yang kedua pula riwayat daripada guru yang ketiga. Yang ketiga ni nama dia sekian-sekian riwayat daripada sahabat Nabi. Nabi kata begini, yang ni saya tak bisa dengar. Yang saya dengar macam ni. Imam Bukhari pun membetulkan balik sanad hadis ni. Sampai habis 100 hadis, Imam Bukhari betulkan kembali sanad kepada sanad yang asal. Terbeliaklah para ulama ketika itu dan terbeliak jugalah orang-orang awam. Barulah mereka tahu betapa hebatnya Imam Al-Bukhari, bukan sekadar menghafaz sabda Nabi, menghafaz nama guru-guru yang menyambungkan di antara beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kita baru ni kita baca matan sanadnya hadis musalsal pun sampai 25 orang peningat tu. Imam Bukhari mungkin dalam 3 orang 4 orang, tapi hadis yang dikumpul beliau banyak. Jadi maknanya menghafaz nama itu begitu diambil berat oleh masyarakat setempat ketika itu. Tapi pada zaman Al-Imam Ibn Abi Jamrah pula orang tak nak dah benda tu. Orang nak belajar hadis saja. Jadi Imam Ibn Abi Jamrah melihat suasana setempat, dia pun mempermudah masyarakat berdasarkan keperluan masyarakat. Jadi sini kita boleh mengambil satu pengajaran. Seseorang itu dia kena melihat apa yang berlaku pada alam suasana setempat dia, dan dia bukan copy paste apa orang dulu buat letak ke zaman sekarang. Maknanya dia kena tengok yang ni sesuai ataupun tidak, merujuk kepada suasana setempat dan environment dia sendiri. Baik. Jadi Al-Imam Ibn Abi Jamrah kata, saya pun tak datangkan sanad-sanad yang panjang tadi. Saya terus datangkan nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentu, terus sebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan masyarakat saya. Maka perawi hadis yang paling tinggi mesti disebut. Kata beliau, maka perawi hadis yang paling tinggi mesti disebutkan. Zaman kita terus tak sebut. Qala Rasulullah tu. Rasulullah bersabda, siapa yang riwayatkan hadis tak disebut pula zaman kita. Zaman ke beliau, kalau sebut Rasulullah, qala Rasulullah, Nabi bersabda, orang tak terima lagi. Orang akan tanya, siapa riwayat hadis ni? Sahabat Nabi yang mana satu yang dengar hadis ni? Jadi kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, maka perawi hadis yang paling tinggi mesti disebutkan. Maka hadis-hadis tersebut akan mudah untuk dihafaz, dan faedah yang akan diperolehi daripada hadis-hadis tersebut akan menjadi banyak insya-Allah. Jadi Imam Abi Jamrah, antara tujuan beliau kumpul hadis ini, beliau petik di Sahih Bukhari, adalah supaya hadis-hadis ini dihafaz oleh masyarakat zaman itu. Nak hafaz Sahih Bukhari sampai habis dekat 7000 lebih. Okeylah, kita ambil hampir-hampir dekat 300 hadis. Jadi 300 hadis tu pada zaman itu bagi mereka mudah untuk dihafal. Zaman kita tuan-tuan, kalau kita buat, kita tasmik lah. Lepas ni setiap hadis yang kita belajar kita kena hafal. Agak-agak terus orang tak berani datang lah tuan-tuan. 40 hadis Imam Nawawi pun tak terhafal-hafal. Hebatnya zaman kita berbanding dengan zaman mereka. Maknanya tuan-tuan, kita boleh tengok balik jauh sungguh zaman kita berbanding dengan zaman orang-orang soleh zaman dulu. Zaman orang soleh zaman dulu, zaman Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Imam Abi Jamrah kata, saya tengok orang awam dah tak ada semangat nak belajar hadis. Agaknya kalau boleh hidup zaman kita, beliau akan kata, saya tengok tak ada orang langsung semangat. Bukan kurang, langsung tak bersemangat lah kalau zaman kita. Maknanya tuan-tuan, bila kita sedar begitu, generasi terawal memang generasi yang terbaik. Generasi kita ni dah makin kurang. Tapi dalam masa yang sama, kita kena usaha juga supaya kita boleh jadi sekurang-kurangnya. Adalah juga kelebihan pada zaman kita, kalau tak mampu untuk jadi seperti zaman sebelum ini pun, sekurang-kurangnya adalah benda-benda yang terbaik yang boleh kita dapat. Jadi dah kebetulan Al-Imam Ibn Abi Jamrah buat buku ini khusus untuk dihafaz hadis-hadis itu, saya pun galakkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, muh kita hafaz 300. Dia kurang dari 300, 290 lebih, 294 kalau tak silapnya, ataupun dekat-dekat begitulah. Jadi tuan-tuan, apa kata dalam tempoh setahun ni kita belajar satu hadis, kita hafal. Belajar satu hadis, kita hafal. Moga-moga setahun ni kita boleh hafal dekat 300 hadis Rasulullah SAW yang dipetik daripada Sahih Imam Al-Bukhari. Barulah setiap hari kita akan ada benda yang kita nak buat. Hari ni tak hafal lagi hadis ni. Yang hafal semalam tak ulang lagi. Jadi kita makin semangat untuk menghafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sambung lagi, maka timbullah di dalam hati saya untuk menjadikan kitab tersebut adalah kitab Al-Bukhari. Jadi kata beliau, saya mula memikir nak cari kitab hadis yang mana satu eh. Kitab hadis banyak. Nak pilih yang paling sahih sekali, yang paling okey sekali, yang paling hadisnya tiada bermasalah sama sekali. Setelah bincang tengok satu sini, akhirnya kata beliau, maka timbullah di dalam hati saya untuk menjadikan kitab tersebut. Maksudnya kitab yang nak saya pilih, hadis daripada kitab itu untuk saya pilih, saya masukkan dalam buku khusus saya. Saya mula memikirkan, elok juga kalau kitab yang saya nak pilih itu adalah kitab Al-Bukhari, iaitu kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kerana kitab ini adalah daripada kitab-kitab yang paling sahih, dan kerana Al-Imam Al-Bukhari, Allah Ta'ala merahmati beliau, adalah antara orang-orang soleh. Beliau adalah orang yang doanya mustajab, dan beliau sendiri telah mendoakan kesejahteraan orang yang membaca kitab beliau. Jadi kata Al-Imam Ibn Abi Jamrah, bila tenung telik satu kitab ke satu kitab, saya merasakan yang paling terbaik adalah Sahih Al-Bukhari, kerana kitab ini adalah kitab yang paling sahih. Okey, saya nak berhenti sini dulu. Tuan-tuan, para ulama hadis berbeza pandangan dalam menentukan apakah kitab yang paling sahih. Sepakat para ulama menyatakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim, maknanya tak ada langsung kesilapan, adalah Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Okay? Selepas Al-Quranul Karim, kitab yang paling sahih sekali adalah Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim. Tetapi tuan-tuan, para ulama bercanggah pandangan pula. Antara dua kitab ni, mana pula yang paling tinggi sekali kesahihannya? Dua-dua sahih, dua-dua okey. Banding dengan kitab-kitab yang lain, dua kitab ni yang paling teratas sekali. Sampai para ulama tak ada yang bercanggah pandangan. Semua kata hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, okey, paling sahih. Maknanya kalau zaman hari ni ada orang kata hadis Sahih Bukhari ni dhaif dah, kita kata awak ni mengarut. Ulama dulu semua dah bersepakat, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtaniu ummati ala dhalalah. Umat saya, kata Rasulullah, tidak akan bersepakat untuk buat satu benda yang salah. Maksudnya apabila para ulama tak ada yang bercanggah pandangan, semuanya mengatakan bahawa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim, maknanya memang tidak ada hadis yang dianggap dhaif di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Cuma lepas tu ulama berbeza pandangan pula. Antara dua ni, Bukhari ke Muslim, Sahih Bukhari ke Sahih Muslim, mana yang paling asah, mana yang paling kuat kesahihannya? Maka kebanyakan para ulama menyatakan Sahih Al-Bukhari lebih kuat kesahihannya berbanding dengan kekuatan Sahih Al-Imam Muslim. Ada juga segelintir para ulama berpandangan bukan begitu. Mereka mengatakan Sahih Muslim lebih kuat kesahihannya berbanding dengan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bila kita baca teks Al-Imam Ibn Abi Jamrah, beliau kata, kerana kitab ini, iaitu kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, adalah daripada kitab-kitab yang paling sahih. Kita pun dapat satu kesimpulan, maknanya Al-Imam Ibn Abi Jamrah adalah berpandangan Sahih Bukhari lebih kuat kesahihannya berbanding dengan Sahih Muslim. Kemudian ditambah lagi kerana Al-Imam Al-Bukhari adalah antara orang soleh. Doa orang soleh ni doa mustajab. Maknanya kita baca kitab orang soleh, akan ada keberkatan yang akan Allah alirkan kepada kita. Ditambah pula Imam Bukhari itu sendiri doanya sangat mustajab. Dan kebetulan pula beliau pernah mendoakan bagi sesiapa yang membaca kitab sahih beliau. Jadi tuan-tuan, dengan kita baca ni, insyaAllah kita mohon kepada Allah Ta'ala, bersambunglah sikit. Adalah juga beberapa manfaat yang kita boleh timba daripada kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tak dapat baca semua pun, dekat 300 tadi, moga-moga doa Al-Imam Al-Bukhari turut mengalir kepada kita, dan kita akan mendapat keberkatan daripada kitab ini. Macam mana tuan-tuan? Nak sambung lagi? Kena berhenti dulu kan? Okey, sampai tekat ni dulu. Okey. Maknanya tuan-tuan, tak habis lagi mukadimah. Tapi tak ada masalah. Begitulah kami belajar dengan para guru kami di sana. Kadang-kadang saya pernah belajar pengalaman saya, 2 perenggan makan dekat 3 jam. Di Masjid Al-Azhar Syarif, 3 jam guru hurai 2 perenggan. Kami tanya, yang ni tak setuju, yang Syekh pun kata begini. Yang saya pula kata, saya tak setujulah Syekh. Syekh kata, okey kau tersebut sebab apa? Saya pun kata begini. Syekh kata dalam kitab pergian-pergian. Syekh kata, mana kitab tu? Saya pun pergi ambil, tunjuk pula. Itu yang jadi lama tu. Ha, kalau tuan-tuan boleh buat begitu, best. Maksudnya saya tak setuju lah. Ha, kenapa? Jadi kita, bukanlah saya yang paling alim. Tapi kita pakat-pakat kongsi maklumat apa yang kita ada. Saya belajar sedikit di sana. Tuan-tuan juga belajar dengan para ulama di sini. Jadi kita dapat berkongsi maklumat. Kadang-kadang tak mustahil. Yang mengajar pun kadang-kadang tak silap apa sahaja. Jadi hasil daripada perbahasan itu akan mematangkan ilmu kita. Dan tidak ada istilah bangga diri dan mungkar diri di dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. La yanalul ilma rajulan. Mustahil, mustakbir. Kata para ulama, dua orang ini tidak akan dapat ilmu. Pemalu, malu. Tak tanya, malu. Semuanya malu. Ha, yang ni pun tak dapat ilmu. Yang kedua belagak pula, alah, kata saya sendiri boleh cari. Yang ni pun juga tidak akan dapat ilmu, tidak akan dapat keberkatan ilmu sini. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dahulu. Kalau ada rezeki, ada umur, kita perhabiskan mukadimah Imam Al-Bukhari untuk kelas yang ketiga. Dan mana tahu kepada ada rezeki, kita masuklah kepada hadis pertama yang dimuatkan di dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Itu saya bagi saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan jadikan apa yang kami lakukan ini membawa kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkatan hadis al-Imam al-Bukhari dan dengan keberkatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memohon kepada-Mu ya Allah untuk Engkau memurnikan hati kami, memutihkan akhlak kami dan menjadikan kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan keberkatan hadis Rasulullah dan keberkatan Al-Imam Al-Bukhari berserta dengan keberkatan kitab beliau Sahihul Imam Al-Bukhari, kami mohon kepada-Mu ya Allah untuk Engkau menyelamatkan sahabat sahari kidah kami yang teruk dizalim di Palestin dan juga di Syria, ya Arhamar Rahimin, berserta kepada sahabat kami yang teruk dizalim di Rohingya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu yang menyembah-Mu dan hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah. Maka janganlah Engkau mengazab mereka, ya Allah. Berikanlah satu keputusan yang begitu terbaik kepada mereka. Rahmatilah para syuhada mereka, ya Allah. Berikanlah kesebaran kepada mereka. Ya Allah, hancur leburlah golongan Yahudi yang menzalimi mereka. Ya Allah, kami serahkan kepada-Mu, ya Allah, urusan orang-orang yang menzalimi sahabat seakidah kami di sana, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada Islam dalam apa keadaan sekalipun, ya Allah. Berikanlah kami peluang untuk menatap kemenangan Islam dan jadikanlah kami, ya Allah, kalangan orang-orang yang berjuang bermati-matian untuk memenangkan perjuangan Islam. Biiznillahi rabbil alamin. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan izin Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.